akan melanjutkan kembali kajian-kajian kita. Dan yang pasti bahwa banyak kejadian yang sudah dilalui oleh bangsa ini, baik kejadian yang menyenangkan ataupun yang menyedihkan. Tapi beberapa belakangan ini mungkin pemirsa se-Indonesia bahkan dunia juga tahu betapa bangsa kita sedang ditimpa berbagai macam bencana dan musibah. Hal ini mengundang sebuah pertanyaan di dalam benak kita. Apa yang menyebabkan ini semua terjadi? Padahal hakikatnya Allah ciptakan alam semesta ini untuk melayani kita. Tapi kenapa pelayanan ini berubah menjadi sesuatu yang menakutkan, menghancurkan atau membinasakan kita? Dan untuk lebih lanjut lagi penjelasan ini, biar kita paham apa yang terjadi semua ini, kita akan dengarkan tausiah dari usaha kita Yusuf Mansur. Padanya silakan Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, hari ini saya senang sekali karena ada adik-adik saya ya dari Man 1. Mana Man 1? Ada, ya. Ini ada kepala sekolahnya juga, Haji Yunus, terima kasih. Ada juga dari Man 14 Kalisari Bekayon ya. Ibu Ela ya. Mana ya? Kalisari mana? Ya, alhamdulillah. Ada juga biasa ya dari Santri Taruna dari Stemik Dalam Quran. Ada sahabat saya juga Yai Muson dari Demak. Ya. Sebenarnya SBY ya, presiden baru kita ini dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama dan seluruh gubernur di seluruh daerah. Oke, okay? Seluruh wali kota di seluruh daerah, seluruh bupati di seluruh daerah itu punya pasukan. Tinggal sekali muncul aja mereka di TV. Ini emang punya TV diisinya sama musik melulu sih. Musik, sinetron yang gak keruan. Coba ya, kalau jajaran presiden dan menteri-menterinya nih besok nih. Terus kemudian gubernur-gubernur ngumpul. Dia menggerakkan anak-anak kita nih. Dia menggerakkan anak-anak kita. Santri dan santriwati. Siswa dan siswi dari mulai TK-nya sampai menengah atasnya, terus rektor-rektor juga menggerakkan mahasiswa-mahasiswinya untuk ngapain? Untuk berdoa buat negeri ini. Masa iya sih akan ada padang yang baru lagi? Emang kita bangsa kayak apa sih sampai mau dihancurin sama Allah? Kan enggak. Ini cuma ujian dari Allah. Beberapa waktu yang lalu ada SMS bertebaran tentang kronologis ya, gempa yang disesuaikan dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Ini ada benernya, artisnya ada mirisnya juga. Ada benernya kalau dipakai buat apa? Buat perenungan. Tapi kalau dipakai buat nyocok-nyocokin, bener-benerin, rasanya enggak gitu dah. Oh, sepertinya teman-teman kita di Sumatera Barat udah kelewatan dosa gitu. Lalu kemudian dihubungkan dengan 17-16. 17 itu surah Al-Isra, 16 itu ayatnya. Kok saya jadi merinding gitu ya? Apa iya gitu teman-teman kita di Padang sampai segitu dorakahnya gitu. Lalu kemudian Allah hadiahkan seperti itu. Padahal menurut konsep kita sebagai orang yang beriman, yang namanya bala bencana mana enggak mesti dia orang kafir. Enggak mesti. Cuman bedanya kalau bencana itu datangnya kepada orang-orang yang beriman, maka dia tidak dikatakan sebagai sebuah bencana. Dia akan mengatakan, wa yakuluna alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Begitu rumah dihancurin nih, bom, Allah ganti dengan rumah yang lain. Paham tuh ya? Begitu meninggal, Allah kalungkan nanti dengan kalung dari sorga. Allah bukain pintu sorga. Saya lagi saya bilang, pemirsa, ntar ada macam-macam dihubung-hubungin sama Quran, tapi judulnya bukan judul berdasarkan fatwa ulama, bukan berdasarkan apa, karena berdasarkan perasaan ini bener nih, main cocok-cocokin aja. Ya, beberapa waktu yang lalu ada pemilihan salah satu partai, nomornya misalkan 33, kita dihubungin lagi deh, nomor 33 siap, suratnya apa nih 33, kita kayak ngecek orang pakai surat jadinya gitu. Saya mengingatnya kepada pemirsa semua bahwa dalam situasi seperti ini, malah kita harus menggembirakan. Ya, kita harus banyak-banyak menggembirakan. Tapi juga memang kita harus mengingatkan sesuai dengan prinsip Al-Quran kan. Ada di dalam surah Maryam misalkan. Pemirsa coba lihat di layar kaca saudara. Ayat-ayat terakhir. Fa'innama yassarnahu bilisanika litubashshira bihil muttaqina wa tunzira. Litubashshira bihil muttaqina wa tunzira bihi qauman ludda. Jadi dia ada kabar gembiranya juga, ada memang peringatannya juga. Artinya boleh saja gitu loh. Yang gitu-gitu beredar, tapi litubashironya juga mesti kita imbangin supaya teman-teman kita di Padang, Sumatera Barat ya, Pariaman apa segala macam memang lagi pada berduka itu kagak tambah disetrum sama kita dengan model-model azab nih, panu nih, enggak gitulah. Ya tentu saja ini peringatan juga buat bangsa saya, buat negeri kita semua yang belum pada kena gempa. Saya bilang tadi kemarin beberapa waktu yang lalu saya ceramah di Kabupaten Tangerang. Bersama dengan Pak Bupatinya, dengan unsur muspidanya, muspikanya, kemudian juga yang istimewa adalah bersama guru-guru se-Kabupaten Tangerang. Lalu kami pemirsa ya sama-sama menyadari bahwa ternyata di Kabupaten Tangerang itu di wilayah saya ya, saya kebetulan di kota Tangerang ya, hampir sama lah. Ternyata kita punya ratusan ribu siswa-siswi. Nanti kita akan berinteraksi dengan MAN 14, bagaimana kepala sekolahnya juga MAN 1 sangat berhasrat sekali menggerakkan anak-anak didiknya untuk bisa sholat duha di pagi hari dan mendoakan negeri ini. Kabupaten Tangerang itu punya 700 ribu santri, 700 ribu siswa-siswi. Itu minus mahasiswanya loh ya, dan minus penduduknya itu sekitar 6-7 juta. Belum lagi kota Tangerang, mungkin penduduknya sekitar 2 jutaan. Bayangkan ya kalau kemudian SBY berdiri di televisi, mengajak semua pemirsanya, mengajak semua bangsanya, kemudian sholat malam. SBY sholat di istana begitu, di masjid istana tuh, masjid apa namanya tuh? Baitur Rahman apa? Atau di Cikeas deh, supaya dia gak keluar dari rumahnya sono. Nah, kemudian menteri-menteri pada sholat di masjidnya masing-masing, kita juga begitu. Insya Allah gak akan ada lagi Sumatera-Sumatera Barat yang baru, Padang-Padang yang baru, kecuali dia sebagai ujian dari Allah buat kita. Kalau udah ujian mah judulnya ya mau dihindari kayak apapun pasti ada. Memang kerusakan bumi ini udah kacau belau. Kacau belau. Saya pun tidak menafikan bahwa dunia udah dipenuhi dengan riba. Indonesia ribanya udah gak ketulungan. Makanya Allah gulung. Tapi sekali lagi, kita adalah orang yang beriman. Apapun keadaannya, kita tanggapi dengan positif. Dan mudah-mudahan Allah memberikan barokahnya kepada teman-teman, kepada saudara-saudara kita yang saat ini sedang musibah. Insya Allah di segmen berikutnya kita akan doakan negeri ini. Dan mudah-mudahan kita berinteraksi nanti dengan para siswa-siswi dan para pemirsa semua tentang hikmah apa sih yang bisa kita gali dari gempa yang terjadi. Dan mudah-mudahan apa juga yang bisa kita lakukan supaya menghindarkan negeri kita dari bala yang lebih besar lagi. Tapi ya pemirsa, di sini sudah ada Ananda Hakim ya dari MAN 14. Coba baca surah Al-Fajr. Hafal? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. الله ya sampai situ dulu, nanti kita terusin. Pemirsa yang dirahmati Allah, surah yang dibaca oleh Ananda Hakim adalah surah Al-Fajr. Surah di mana diberitakan oleh Allah ada bangsa-bangsa yang dihancurkan oleh Allah. Di antaranya adalah kaum 'Ad, Tsamud, dan Fir'aun. Dan kita masih belum menyaksikan bencana yang sesungguhnya, belum menyaksikan bencana yang sesungguhnya. Saya minta coba santri-santri taruna baca awal-awal surah Al-Waqiah bareng-bareng, coba. A'udzu stop dulu. Idza rutjatil ardu rajja. Apa itu artinya? Idza rutjatil ardu rajja. Dan apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya. Belum kan? Belum nih. Terus lagi. Stop. Wabustatil jibalu basa, dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya. Subhanallah, belum banget nih. Terus. Itu bukan cuma dihancurkan, tapi fakanat haba'am membata. Kayak begini ya, kayak gunung ditaruh di genggaman gitu. Terus. Fakanat haba'an mumbata, jadilah dia debu yang berterbangan. Tapi ada beberapa ayat yang sudah terjadi sama kita. Di antaranya di dalam surah, misalkan apa ya? Apa bar? Tabarok. Tabarok, siapa yang apa surah Tabarok? Ada? Siapa di antara santri yang hafal surah Tabarok? Ada ayat Amin tum manfis samawati, amin tum manfis samai, apa tuh? Mana, mana, ada? Siapa? Ayo, Emang nih pemirsa ya, namanya orang bisa lupa ya. Jangankan saya bilang, anak-anak santri taruna. Jangankan juga Yusuf Mansur. Imam Mekah juga kalau lagi lupa, mah lupa aja. Ya, gak apa-apa, ayo kita sama-sama ingat. Pemirsa tentu tidak lupa pemirsa ketika saya ternyata salah baca. Ayat yang harusnya gak boleh saya salah baca. Surah apa tuh? Kemarin, ingat gak pemirsa? Al-Qadr. Surah Al-Qadr. Tanazzalul Malaika. Dibaca Tatanazzalul Malaika. Lah, kenapa gak ingetin? Biar seru Ustaz. Hah? Biar seru. Ya itulah manusianya ya. Ya kita ada lupanya. Kemudian, banyak loh ternyata yang salah baca saya. Beberapa waktu yang lalu kan rekaman tuh pemirsa ya. Saya liatin di rumah gitu. Masya Allah, saya bilang saya salah baca. Ada saya bilang, walitukab birulloha alamahadakum walalakum taskurun. Saya baca waktu itu di TV tahtadun. Eh subhanallah. Ayo mana yang apa surah? Tabarok mana tabarok? Mana? Yo. Dari man berapa? Man satu. Sebentar. Nih minjam. Dari man satu. Alhamdulillah saya punya adik-adik ini. Hafal ya. Namanya siapa? Stefani. Oh Siti Fatima. Aduh. Kuping ini masih subuh ya. Ayo mulai dari. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi zar'akum fil ardh Walladzi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi wa ilaihin nusyur. Allah. Amintum man fis samai ay yaksifa bikumul arda fa iza hiya tamur. Amintum man fis samai ay yursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nazir. Ya stop. Coba baca terjemahnya nih. Ayat 16 nih, siapa yang mau baca terjemahnya? Ada? Nih, kamu baca terjemahnya. 16 sama 17. Artinya, sudah merasa amankah kamu bahwa dia yang di langit tidak akan membuat kamu ditelan bumi ketika tiba-tiba ia terguncang? Atau sudah merasa amankah kamu bahwa dia yang di langit tidak akan mengirimkan badai yang berbatu kepadamu, namun kelak kamu akan mengetahui bagaimana akibat menustakan peringatanku. Ya coba ya lihat, kita sama-sama tahu kan ada berapa dusun tuh di Sumatera Barat yang kemudian subhanallah mudah-mudahan Allah menganugerahkan beliau-beliau itu surga Allah ya. Jadi begitu hebatnya gempa sampai melongsorkan bukit ha? Lalu kemudian menutup menimbun 3 dusun. Ini ayatnya ini ada. Tentu saja sekali lagi kita tidak boleh menuduh teman-teman itu sebagai orang-orang yang kemudian mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu. Siapa tahu Allah ingin memuliakan dia gitu. Contoh ya. Ada kita belajar bagaimana di nikmatnya sedekah. Ada seorang yang kepengen membangun rumah. Dia punya duit 3 juta. Duitnya ini gak cukup. Gak cukup buat dia kemudian ngebangun. Lalu oleh dia, duit ini disedekahin. Itu pun tidak terlalu niat. Tidak terlalu niat sedekah supaya Allah kasih rezeki dia. Enggak. Ini gak sengaja. Ada saudaranya mau ngawinin, tuh duit dipakai sama saudaranya. Lah, ternyata ketika satu keluarga ini lagi pergi ke pesta perkawinan si saudara yang dibantu ini, ternyata apa yang terjadi? Ada mobil truk blong, remnya blong, menghajar rumah tersebut dan hancur. Kalau penglihatan kita cuma sampai di situ, maka kita akan melihat begini. Ah, dia sedekah, rumahnya hancur. Gitu. Dia sedekah, rumahnya habis. Makanya orang beriman, jangan sampai di situ. Penglihatan kita tembusin lagi kemana? Sejauh-jauhnya, sampai ke surganya Allah, sampai ke nerakanya Allah. Mereka-mereka tuh yang lagi pada berdosa nih di Jakarta, kan lebih punya hak lagi dihancurin sama Allah ya. Hotel-hotelnya tuh isinya gak keruan. Beuh. Sekarang ini pemirsa, istighfar 7 kali kali kalau masuk hotel. Ya karena, ya hotel di Jakarta kita sama-sama tahu. Kecuali hotel-hotel syariah ya. Di beberapa tempat ada tuh hotel syariah. Tapi hotel-hotel yang kayak Bogono mah, waduh ngeri. Nah ternyata apa? Ternyata ada tokehnya, ada bosnya. Bos si pemilik truk. Lalu si bos pemilik truk ini datang ngelihat si korban, kebetulan alhamdulillah kagak ada apa namanya korban. Apa kemudian si bos ini bilang, tenang aja pak, rumah bapak akan saya bangunkan, bahkan lebih bagus daripada rumah yang dihancurin sama saya punya truk. Lebih bagus itu. Bisa saja Allah menyelamatkan 3 dusun itu karena dosa-dosa yang sekitarnya barangkali. Lalu kemudian Allah pindahkan mereka fi jannatin na'im. Kalau sampai pindahnya ke sorga, saya juga mau. Kena bencana, gak apa-apa. Asal benar-benar dijamin gitu loh. Ada jaminan gak? Nah ini jadi masalah. Ada jaminan tidak? Ini yang menjadi masalah. Mari kita lanjutkan nanti setelah komersial break yang berikut ini. Bapak Ibu Nirmati Allah, para pemirsa yang hadir. Jangan lupa, saudara-saudara kita di Tasikmalaya juga masih membutuhkan bantuan kita. Saudara-saudara kita di Sumatera Barat malah lebih jelas lagi, mereka benar-benar sangat butuh bantuan kita. Dan jangan memandang kalau sudah kayak begitu tuh ya, jangan memandang lagi unsur agama menurut saya. Jadi kan di Sumatera Barat juga ada komplek pecinan tuh ya. Kalau yang namanya komplek pecinan kan pasti Chinese tuh. Nah, jangan sampai kita milih-milih. Pokoknya kalau sudah ngebantu mah ya, jangan cuma bantu saudara kita yang muslim saja, tapi bantu juga saudara-saudara kita yang memang yang bukan muslim. Siapa tahu dengan kita hadir memberi makanan, dengan kita hadir memberi minuman, bahkan kepada yang bukan satu agama, mereka akan melihat, oh jadi orang Islam tuh enak ya gitu. Tapi kalau sampai nanti kita milih-milih bantunya hanya ke orang-orang Islam saja, nanti jadi gak benar. Nah, kemarin juga saya melihat ada banyak saudara-saudara kita ngebantu kita-kita yang seagama ini, padahal mereka bukan dari agama kita. Nah itu menunjukkan persaudaraan yang luar biasa ya. Dan menurut saya Islam itu harus memimpin malah, jangan sampai kita yang dipimpin. Kan malu rasanya pemirsa, malu pada saat lebarannya orang Cina kalau gak salah ya, itu kita dibagi-bagiin beras gitu, 2.5 liter sampai bererot yang antri. Ya kalau bisa beritanya tuh dibalik, kita-kita yang muslim ini mimpin ngebantu mereka-mereka yang lemah, yang bukan dari golongan kita, misalkan dari agama kita gitu ya. Baik, ini ada Ustadz Haji Yunus, kepala sekolah dari MAN 1 ini dulu tempat saya sekolah, banyak kenangan saya di sana. Dan tidak adalah tempat belajar yang baik buat anak-anak ibu dan bapak pemirsa, kecuali di sekolah yang ada Allah di dalamnya. Saya gak nyebut madrasah loh ya. Artinya di SMP negeri pun, di SMA negeri pun, kalau ada Allah di sono, insya Allah. Saya kemarin ke tempat Bu Saudah. Ya Bu Saudah tuh guru bahasa Indonesia saya. Sekarang beliau ada di SMU negeri 62 kalau gak salah ya. Ya salah-salah dikit gak apa-apa deh kalau emang salah. Itu SMA Negeri 62, kayak Aliyah. Ya Allah, itu anak perempuannya jilbaban semua. Enggak semua sih, ada yang 10% dari golongan yang bukan muslim. Tapi itu menunjukkan bahwa ada Allah di situ. Terus SMP Negeri 44 Bandung. Ya Allah, itu SMP Negeri kayak pesantren. Sholat duha di awal waktu. Nah belum tentu di madrasah ada begitunya. Di sekolah belum tentu saya bilang. Ya pasti banyak, tapi belum tentu. Sama juga belum tentu SMP negeri, SMA negeri gak ada duha, belum tentu. Karena ternyata ada yang duha. Baik, Ustadz Haji Yunus, kira-kira bagaimana menurut Ustadz melihat fenomena alam dan apa yang harus kita lakukan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya Pak Ustadz. Ya, dalam kesempatan yang sangat baik ini, memang beberapa saat ini alam telah menunjukkan satu kekuasaannya dalam tanda kutip, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimulai dari gempa Tasikmalaya, kemudian bergeser ke Sumatera Barat, kemudian bergeser ke selatan ke Gunung Kerinci, kemudian ke Papua dan sebagainya. Dan ini menunjukkan bahwa Allah itu ingin menunjukkan bahwa inilah segala sesuatunya, memang Allah ingin menguji kita, ya, menguji keimanan kita semua. Apakah sebab seseorang itu kalau belum dia dikatakan beriman, kecuali kalau dia sudah diuji. Subhanallah. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim, maka tentu saja dengan kejadian-kejadian alam yang seperti ini, tentu saja kita harus paling tidak ya menambah keyakinan kita semua bahwasanya kehidupan ini ada yang mengatur. Ya. Oleh karena itu, itulah mungkin kita sebagai orang muslim tersebut harus bisa meyakini bahwa segala sesuatunya ada yang mengatur, segala sesuatunya ada yang maha gaib, yang menghidupkan dan yang mematikan. Saya kira itu saja. Terima kasih komentarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beda ya, kalau kepala sekolah muda sama agak tuaan, saya gak bilang tua loh ya. Agak tuaan lain, agak tuaan mah arif ya. Bahasanya enak ya, di kuping saya dengernya adem gitu. Kita doain mudah-mudahan Haji Muhammad Yunus dan seluruh kepala-kepala sekolah ya di Aliyah mudah-mudahan bisa melahirkan anak-anak yang lebih baik dari Yusuf Mansur ya. Yusuf Mansur mah agak-agak kacau dikit. Mudah-mudahan nah, ini hakim nih, mudah-mudahan nih. Ini siapa namanya? Eh? Rahimi, ini Indra. Ini ada kepala pemirsa, ini ada kepala sekolah lagi MAN 14. Ini teman sekolah saya nih, tapi sekarang jadi kepala sekolah. Subhanallah. Ya Bu Ella, apa yang Bu Ella ini dengan power Bu Ella sekarang kepala sekolah, berapa murid sekarang di MAN 14? 723. Oke. Okay. Apa yang kira-kira Bu Ella akan lakukan buat bangsa ini, buat negeri ini dengan 723 siswa-siswinya Bu Ella? Iya, terima kasih Ustadz atas kesempatan ini. Saya perkenalkan dulu bahwa MAN 14 Jakarta berlokasi di Jalan Madrasah, Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasarbo, Jakarta Timur. Kami mempunyai visi unggul, inovatif, berwawasan iptek yang berlandaskan iptak. Berkaitan dengan hal itu, kami punya program agar peserta didik kami memiliki kesalehan sosial, diantaranya dengan mengembangkan pembiasaan tadarus, salat duha, dan sedekah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya tentu ini memerlukan kerjasama dan komitmen dari semua pihak. Sehingga kami memerlukan figur ya di sini Ustadz Yusuf Mansur sendiri yang kami anggap sebagai duta sedekah, tadarus dan salat duha untuk memberikan tausiah atau motivasi sehingga kami dapat bersinergi untuk melakukan program tersebut. Pertanyaannya kapan Ustadz Yusuf Mansur bisa datang ke madrasah kami untuk melakukan hal ini? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo pagi ini kita datang ke MAN 14 ya. Hari ini kan pada pakai seragam ya pemirsa nih. Habis ini langsung pada sekolah ya. Nggak libur kan? Coba di sekolah ngapain aja kalau pagi? Ini kamu anak berapa? MAN? Ah. Biasanya abis mau sekolah ngambil air wudu, salat duha. Pertamanya tadarusan dulu salat duha. Habis itu masuk ke itu pelajaran. Subhanallah. Jadi duha dulu ya? Iya. Baru kemudian belajar. Masya Allah, subhanallah. Kalau yang ini, oh ini dari Demak ya. Coba, ini dari Demak. Ini siapa namanya? Lia. Hah? Lia. Lia. Di Demak sekolah apa nyantren dong? Nyantren. Nyantren. Di mana? Al-Hikmah. Al-Hikmah, Al-Hikmah Demak. Kiai Muhson, ya. Oh, itu orangnya ada depan ya. Baik, kalau teman-teman santri ketika ada gempa kemarin, itu ngapain? Ya ikut doain. Masa? Ikut doain? Khataman Quran gitu? Insya Allah. Lia, namanya Lia ya? Lia sudah, itu pesantren-pesantren hafal Quran ya? Tahfiz. Tahfiz ya? Udah berapa juz? Apa? Insya Allah 17. Masya Allah. Tuh, 17 juz. Anak man jangan kalah ya. Bu Ella, mumpung Bu Ella jadi kepala sekolah, kasih tahu sama murid. Kalau kalian sebagai murid ibu gak hafal Quran 9 juz, ibu gak kasih ijazah. Iya, berarti setahun 3 juz, ya kan? Setahun 3 juz, kelas 2 3 juz, kelas 3 3 juz. Yang kelas 3 sekarang kasih dispensasi deh, ngapal 1 juz, 2 juz. Tapi yang kelas 2 dari sekarang udah gituin. Terus kasih segel nih, kertas bermaterai. Kalau sampai kagak apal, dengan sukaredo harus keluar dengan sendirinya. Iya Pak Yunus ya? Betul gak Pak Yunus? Mumpung jadi kepala sekolah, kapan lagi kan? ini siap gak kira-kira kalau dikasih peraturan kayak begitu? Hah? Siap gak? Insya Allah. Tapi nanti minta sama kepala sekolah. Kalau kami berhasil ngapal 9 juz, apa nih hadiahnya? Kalau saya jadi kepala sekolah gampang. Kalau kalian sudah hafal 9 juz, insya Allah ibu kasih ijazah. Oh gimana? Ya pemirsa, silakan ada yang mau lewat ya. Mamat, Mamat. Pemirsa, kita tadi mendengar ada bacaan surah Al-Fajr dari Ananda Hakim ya, siswa dari MAN 14. Itu belum kita bahas. Insya Allah kita bahas besok di reboknya ya. Nah, saya ketika saya banyak di rumah, saya perhatikan rekaman-rekaman di TPI. Saya kangen sama Adinda Albar nih, sama ceramahnya, kangen sama apa? Petua-petuanya. Jadi segmen yang terakhir ini saya akan berikan kepada Ustadz Albar. Silakan deh, ngomong terserah Ustadz deh. Buat pemirsa semua yang barangkali pemirsa juga kangen ya sama Ustadz Albar, cuman nutup buka buka tutup gitu. Silakan Ustadz. Sama sekalian doanya jangan lupa. Insya abisin Allah. Dah. Ya, silakan Ustadz. Baik Ustadz, terima kasih. Sungguhnya acara ini menjadi satu kenikmatan buat saya juga ketika mendampingi Ustadz Yusuf Mansur, walaupun buka tutup. Acara itu nggak ada kalau nggak ada yang buka ditutup Ustadz ya. Ya baik, ketika tadi kita menyimak beberapa tausiah dari Ustadz bahwa walana beluwanakum ayyukum ahsanu amala. Sungguhnya kami menguji kalian semua agar Allah melihat siapa yang terbaik amal perbuatannya. Dan secara manusia memang ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan apapun alasannya, pasti ada suatu hal yang gendeng atau buruk sangka di dalam hati kita kepada Allah. Mungkin bagi saudara kita yang ada di Sumatera sana, ada sebagian dan mungkin juga semua, dia berkata, di mana Allah? Bukankah selama ini saya sujud kepada Engkau ya Rabb? Tiap malam kami lakukan qiyamul lail, kami bernangis-nangis dengan dosa-dosa kami penuh dengan penyesalan. Kenapa ini yang kau berikan jawaban kepada kami ya Allah? Sungguh ketika tadi di ayat di awal dibacakan, Allah menguji kita. Allah ingin lihat siapa yang terbaik. Kalau terbaik amal perbuatannya, ingat firman Allah, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kabarkanlah berita gembira kepada orang yang beriman kepada Allah, yang yakin kepada Allah, yang ikhlas kepada Allah, apapun yang menimpa mereka tetap tidak dia melupakan kepada Allah. Dia yakin dalam hati dia bahwa ini yang terbaik Allah berikan kepada saya. Walladzina amanu wa amilus solihati, dan mereka melakukan amal perbuatan soleh, perbuatan baik meskipun menimpa mereka buruk, kata Allah, surga yang di bawahnya mengalir sungai dan kekal abadi selama-lamanya. Subhanallah. Sungguh kalau ini adalah jalan menuju titian surga Allah, kenapa kita enggak ikhlas? Dan pun kalau ini adalah cara penyucian dosa-dosa perbuatan kita di masa lampau, bisa jadi ini pun cara untuk masukkan kita, Allah masukkan kita ke dalam surga yang penuh dengan segala kenikmatan. Oleh karena itu hamba kekasih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh hanya dengan kembali kepada Allah, mulai kita lihat kembali. Saya ingat Ustaz pernah bilang dulu, ada sesuatu yang salah mungkin yang kita lakukan di masa lalu ketika kita mendapatkan sesuatu yang enggak enak. Bisa jadi selama ini kita lupa kepada Al-Qur'an. Jadi ada rundown yang pernah Ustaz kasih dulu, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bicara yang pertama yang kita lakukan dengan banyak kejadian. Yani mulailah kita membaca Al-Qur'an. Mungkin kita baca Al-Qur'an hanya dalam salat kita, tapi luar salat mungkin kita lupa. Setelah ini marilah kita mulai setiap hari, kita mulai baca, buka Quran kita. Kadang-kadang kita buka Quran ketika kita lagi nyari sesuatu. Sesuatunya bukan ayat, ada duit nyempil di dalamnya. Baru tuh kita buka Quran. Kalau enggak itu kita enggak buka. Yang kedua, alladzina yu'minuna bil ghaibi, randon yang kedua, jadi tanamkan keimanan yang lebih yakin kepada Allah, enggak hanya sekedar percaya tapi juga yakin. Yang ketiga, setelah alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun, dan kita menegakkan salat, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan kita menginfakkan harta. Empat hal ini kita lakukan, insyaallah akan ada sebuah perubahan lebih baik dalam hidup kita. Seperti yang Allah katakan, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan di dalam hidup ini. Yang pasti keberuntungan di mata Allah. Kadang-kadang kalau keberuntungan dalam mata manusia itu yang enak-enak doang. Kalau kita dapat mobil kesannya untung, kalau kita dapat rumah mewah kesannya untung. Belum tentu di mata Allah itu sebuah keberuntungan. Bisa jadi itu jadi satu mudharat dalam kehidupan kita. Tatkala kita miskin, tatkala kita susah, tatkala kita mendapat berbagai macam masalah, kita masih ingat sama Allah. Tapi ketika kesenangan-kesenangan dunia itu datang, kita mulai melupakan Allah. Akhirnya Allah ingatkan kita kembali dengan berbagai macam kejadian. Yang pasti Allah tidak pernah menganiaya hamba-hambanya selama hamba itu menjaga perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rahmati Allah. Pastinya kita ingat dengan sebuah kisah sahabat Nabi yang bernama Al-Qamah. Dia datang kepada Rasulullah, dia mengadu tentang kehidupan ekonominya dia dan masalah-masalah hidupnya dia. Dia berkata bahwa, ya Rasul, tolong doakanlah saya kepada Tuhanmu, kepada Allah, agar aku dikasih kehidupan, keberuntungan yang lebih baik. Sehingga Rasulullah mendoakan Al-Qamah tersebut, Allah berikan kekayaan dengan perantara dikasih satu pasang kambing. Dengan itu Al-Qamah diberikan kebahagiaan, keberuntungan. Akhirnya dia lupa juga kepada Allah, dikasih kembali dia kemiskinan, baru dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba kekasih yang dimuliakan Allah, kejadian-kejadian menimpa bangsa kita baik di Jawa Barat, Sumatera Barat dan sekitarnya, dimanapun saja bisa kita lihat dalam dua hal. Yang pertama, ini merupakan sebuah kebahagiaan untuk kita. Allah sedang menguji kita. Kalau kita sabar dengan ini semua, niscaya Allah berikan sesuatu yang istimewa. Yang kedua, ini menjadi peringatan buat kita betapa kita sudah banyak lalai dan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak hanya kepada pemimpin-pemimpin bangsa kita, seluruh individu bangsa yang menginjakkan kaki di bumi pertiwi ini, saatnya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu, yuk mari sama-sama jamaah pemirsa di rumah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga hal ini tidak menyurutkan iman kita, justru meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-hadihinya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadrati Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syai'ul lailahum al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم ولك الحمد يا الله يا مولانا يا معبود. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين. يا الله يا غفار ويا الله يا مها pengampun. Ampunilah dosa-dosa kami, ya Rab. Ampunilah segala kesalahan kami. Kiranya kesalahan yang kami lakukan dan dosa yang kami perbuat membuat Engkau murka, ya Rab. bimbinglah kami, tuntunlah kami seluruh bangsa ini dan umat manusia ini untuk menuju ke jalan-Mu, ya Rab. Hanyalah Engkau yang mampu membimbing kami menuju jalan keselamatan. Ya Allah, ya Salam, wahai Allah yang Maha Menyelamatkan, selamatkan bangsa kami, selamatkan kehidupan kami, berilah ketabahan dan ketenangan, kesabaran pada saudara kami yang sedang tertimpa musibah dan bencana. Sungguh mungkin mereka lebih baik daripada kami, ya Rab. Wahai Allah, sungguh merasa miris hati ini jikalau kami merasa melihat perbuatan dosa yang kami lakukan mengundang murka-Mu, ya Rab. Karena itu, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah bangsa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Ya Rab, bimbinglah kami. Ya Rab, kuatkanlah kami untuk selalu menuju ke jalan-Mu. Jadikanlah generasi-generasi bangsa kami generasi yang Qur'ani, yang memakmurkan bumi ini dengan lantunan ayat-ayat suci-Mu, ya Rab. Bimbinglah kami, jagalah kami dari segala perbuatan dosa dan kesalahan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, jikalau kita ingin membantu saudara-saudara kita, mungkin yang terkena musibah, TPI peduli, mewadahi semua itu. Dan bagi pemirsa yang mau, silakan nanti bisa Anda merekening dari TPI Peduli, dan juga bisa mungkin ke teman-teman Darul Quran, Ustaz, ya, di wisata hantu yang insyaallah akan disalurkan ke seluruh korban yang terjadi bencana di negeri kita ini. Insyaallah ini yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Yusuf Mansur dan Kune Pancasdagah, mohon maaf lahir dan batin jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.